بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. صفات yang kedua yaitu العمل الصالح العمل الصالح العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Demi masa sesungguhnya orang-orang dalam kerugian, insan innal insan sumia insan itu dalam kerugian, illa alladziina aamanu kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihaat dan beramal saleh. Jadi yang kedua adalah amal saleh. Kata al-Imam As-Sa'di As-Si'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, والعمل الصالح dan العمل الصالح عمل صالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. Ini kata beliau meliputi seluruh amal-amal kebaikan yang lahir dan yang batin, yang tampak dan tersembunyi, yang berkaitan dengan hak Allah dan yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah, yang wajib dan yang mustahab. Nah, itu kata dia, kata beliau. Amal saleh yang dimaksud di ayat ini meliputi seluruh amal kebajikan, amal kebaikan yang lahir dan yang batin, yang lahir, yang tampak, yang batin, yang tersembunyi, yang berkaitan dengan hak Allah dan yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah, yang hukumnya wajib dan hukumnya mustahab. Jadi ini adalah beramal dengan masalah-masalah hukum-hukum amaliyah. Dan ini adalah kategori yang kedua dari syariat ini. Kategori yang pertama dari syariat, karena isi syariat itu diklasifikasi menjadi dua, ya, secara global garis besarnya syariat itu terbagi dua klasifikasinya. Ada dua kategori. Kategori yang pertama yang telah kita pelajari, yang telah kita lewati, yaitu keimanan, yaitu masalah-masalah akidah, mengimani masalah-masalah akidah. Itu kategori yang pertama dari syariat, mengimani masalah-masalah akidah. Ya. Yang kedua yang sekarang kita pelajari, yang kategorinya adalah beramal dengan masalah-masalah hukum-hukum amaliyah yang sifatnya apa? Hukum-hukum amaliyah. Jika yang pertama yaitu keimanan dengan masalah-masalah akidah diistilahkan dengan usuluddin, pokok-pokok agama, maka beramal dengan masalah-masalah yang sifatnya hukum-hukum amaliyah disebut furu'uddin, disebut furu'uddin, cabang-cabang agama. Ya, perlu kita ketahui bahwa istilah ini yaitu istilah bahwa masalah-masalah akidah itu disebut usuluddin, pokok-pokok agama, dan masalah-masalah yang sifatnya hukum-hukum amaliyah disebut furu'uddin, itu cabang-cabang agama. Istilah ini ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Marqali rahimahullah. Dan itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah yang membedakan antara usuluddin dan furu'uddin dari segi hukum, dari segi konsekuensi. Mereka mengatakan barang siapa yang mengingkari perkara usuluddin, mengingkari satu perkara dari usuluddin, mengingkari satu masalah akidah, dia dikafirkan. Jika dia mengingkari suatu masalah dari furu'uddin, dia tidak dikafirkan. Nah, ini yang salah. Siapa bilang orang yang mengingkari sholat lima waktu tidak dikafirkan? Meskipun dia imam masjid, tapi dia mengingkari wajibnya sholat lima waktu, kafir dia. Mengingkari wajibnya sholat lima waktu, suatu perkara yang sudah jamak, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Itu kan masalah-masalah amalia kan? Salat lima waktu, puasa Ramadan. Tapi barang siapa mengingkarinya dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, seluruh kaum muslimin tahu itu wajib, sementara dia mengingkari wajibnya, dia kafir. Jadi dari segi ini jangan bedakan antara usuluddin dan furu'uddin. Nah, masalah yang ada pada ahlul bidah, ketika mereka membagi usuluddin dan furu'uddin, mereka memberi konsekuensi hukum yang berbeda. Mengatakan jika mengingkari satu perkara dari usuluddin, mengingkari satu masalah akidah, dikafirkan. Jika mengingkari satu masalah furu'uddin karena itu hanya cabang katanya, tidak dikafirkan. Wah, ini fatal, bahaya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Rabi', ya, dan semisalnya dari kalangan a'immah, ketika mereka menetapkan pembagian ini, ya, itu adalah kategori ini usuluddin, ini furu'uddin. Tapi konsekuensi hukumnya sama. Mengingkari satu perkara dari masalah usuluddin, kafir. Mengingkari satu masalah dari masalah furu'uddin, kafir. Ya. Begitu. Adapun orang yang mengingkarinya karena terkena syubhat, ya, karena kejahilannya, dan memang dia bisa diberi udur, ya, dari sisi itu, maka ya, itu lain lagi pembahasannya. Nah, jadi itu ya. Jadi pembagian ini tidak masalah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menetapkan, Syekh Rabi' juga menetapkan. Yang penting kita ketahui sekarang bahwa imam-imam itu ketika menetapkannya tidak seperti penetapan ahlul bidah yang membedakan konsekuensi hukumnya. Seperti yang telah kalian dengar penjelasannya tadi. Nah, jadi amal soleh ini adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini masalah-masalah amaliyah. Ada yang bersifat perintah dikerjakan, ada yang bersifat larangan ditinggalkan. Nah, kemudian pokok-pokok dari perintah-perintah Allah, pokok-pokok dari perintah-perintah Allah yang bersifat amaliyah, ya, dalam kategori amal soleh ini, Furudin ini, pokok-pokoknya adalah lima rukun Islam. Lima rukun Islam. Ya, yang juga terdapat pada hadis Umar yang telah disampaikan pada pembahasan keimanan tentang hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara pertanyaan yang diajukan oleh Jibril yang menjelma jadi pria tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Islam. Akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam, anta syahada, engkau bersyahadat, bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimash salata, yang kedua engkau mengerjakan salat, salat fardu lima waktu yang terulang setiap hari dan malam, wa tu'tiyaz zakata, ya, engkau bayar zakat, zakat mal. Wa tasum ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji mengunjungi Baitullah Ka'bah jika engkau sanggup mendapatkan jalan menuju Ka'bah. Lima rukun Islam. Inilah rukun-rukun, pokok-pokok dari al-amal salih. Begitu pula pada hadis Ibnu Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima dasar, lima pondasi, lima rukun. Ala an ta'budallaha, naam, ala an, naam, tolongin, ala an yu'budallaha, ala an ya'budu Allah wa yukfaru bima duna. Yang pertama, ya, lima itu, khams itu adalah ala an ya'budu Allah wa yukfaru bima duna. Allah disembah, diibadahi, dan selainnya dikufuri. Jadi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan yang benar. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, salat lima waktu. Wa ita'iz zakati, membayar zakat, zakat mal. Wa hajjil baiti, haji. Ya, ke Baitullah Ka'bah. Wa shaumi ramadhan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, intinya hadis Ibnu Umar sama dengan hadis Umar menetapkan lima rukun Islam tersebut. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat, yang kedua salat lima waktu setiap hari dan malam, yang ketiga membayar zakat, zakat mal, zakat harta, yang keempat berpuasa Ramadan, yang kelima berhaji bagi yang mampu mendapatkan jalan menuju Baitullah Ka'bah. Nah, yang paling agung, yang paling besar dari lima rukun Islam ini yang merupakan amal soleh, ya, kategori yang kita bahas, ingat, amal soleh rukunnya lima, yang paling besar, yang paling agung adalah dua kalimat syahadat. Yang paling agung adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada yang berhak dipertuhankan, diibadahi selain Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, membawa syariat yang menghapuskan seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya. Yang berarti tidak boleh menyembah Allah, beribadah kepada Allah, beramal dengan selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan seluruh berita yang dibawanya dan menaatinya, taat kepada Allah SWT, beribadah kepadanya berdasarkan syariat. Itulah maknanya bahwa Muhammad Rasulullah, membenarkan seluruh beritanya, mengerjakan perintah yang jauh larangannya. Ya, intinya ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah, beriman, ya, beriman, berakidah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beramal berdasarkan syariatnya, perintah dan larangannya. Nah, tidak boleh keluar dari syariat. Barang siapa keluar dari syariat Muhammad dan punya jalur syariat selainnya yang diyakininya, maka dia bukan muslim. Ya, batal persaksian Muhammad Rasulullah. Sebagaimana orang yang mencari Tuhan selain Allah, mencari tandingan selain Allah, menyekutukan Allah, batal syahadat la ilaha illallah, musyrik. Nah, dua kalimat syahadat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ijma', menukil ijma', kesepakatan ulama, barang siapa bisa berbicara tidak bisu, bukan orang yang bisu, dia adalah orang yang bisa berbicara, maka dia tidak bisa masuk dalam Islam, dalam lingkaran Islam, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat untuk bisa masuk dalam Islam bagi orang yang bisa berbicara, yantiq bilisani, adalah an-nutq bisyahadatain, melafazkan dua kalimat syahadat, menunjukkan ini yang amal saleh dari lima rukun Islam itu yang merupakan yang terbesar, yang teragung, karena ini merupakan syarat untuk bisa masuk. Dipetik dari dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang tadi jelaskan maknanya tadi, persyaratan diterimanya suatu amalan sebagai amal soleh jika terpenuhi dua syarat. Suatu amalan yang dikerjakan oleh hamba hanya akan berstatus sebagai amal soleh apabila memenuhi dua syarat. Dikatakan amal soleh yang bernilai pahala yang diterima di sisi Allah, soleh, amal soleh artinya apa? Amal soleh artinya solehun lil qabul, solehun lil qabul. Amal soleh artinya amal yang pantas untuk diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah, untuk dibalas oleh Allah SWT. Syaratnya dua. Syarat yang pertama kembali ke syahadat an la ilaha illallah. Syarat yang kedua kembali kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Syarat yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan itu makna syahadat la ilaha illallah. Syarat yang kedua mutaba'ah, mutaba'ah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-ilm. Yang kedua adalah mengikuti mutaba'ah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil amal. Mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Beramal sesuai ajaran Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi. Itulah ilmu. Beramal dengan ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syariat, tentang syariat Muhammad SAW. Lagi-lagi di sini jadi jelas bahwa pada sifat yang kedua dari empat sifat yang mesti dimiliki agar terhindar dari kerugian dunia akhirat, maka meskipun di ayat tidak disebutkan khusus tentang ilm, illal ladina amanu wa'amilus salihat, tapi pada sifat keimanan dan sifat amal soleh, pada keduanya terkandung di situ persyaratan apa? Ilmu. Sebab telah kita lewati, tidak ada iman tanpa ilm, iman tidak sempurna tanpa ilm. Sebab telah dijelaskan, begitu pula amal soleh, amal tidak bisa menjadi soleh tanpa ilmu. Karena salah satu syarat amal itu soleh adalah beramal dengan ilmu, ilmu tentang syariat Muhammad SAW. Jika keluar dari syariat Muhammad SAW karena tidak mengilmui syariat Muhammad SAW, dalam perkara itu dia tidak punya ilmunya, sehingga amalannya keluar dari syariat, tidak mengikuti syariat, maka tidak sah sebagai amal soleh. Jelas, kedua syarat ini, barakallahu fikum, kedua syarat ini tergabung dua-duanya, yakni dua syarat untuk suatu amal disebut amal soleh, dua-duanya tergabung dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Kedua syarat itu tergabung dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum ihzanun. Bala, tentu saja, man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan, memasrahkan wajahnya hanya untuk Allah, amalannya hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya, hanya untuk Allah, inilah ikhlas. Inilah al-istislam lillah. Bittauhid, berserah diri, memasrahkan diri hanya kepada Allah dengan menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Barang siapa mengislamkan, menyerahkan, memasrahkan wajahnya, tubuhnya, dirinya, amalannya hanya untuk Allah, wa huwa muhsinun, sementara dia muhsin, dia orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, muhsinun fil amal, muhsinun fil ibadah, bagus dalam beramal, bagus dalam beribadah, terhitung sebagai kebajikan karena amalannya itu, ibadahnya itu berdasarkan ilmu yang dia ketahui dari syariat Muhammad SAW, sehingga dia mengamalkannya, mengikuti ajaran syariat Muhammad SAW, sehingga dia muhsin, bagus amalannya sesuai syariat. Yang pertama syarat ikhlas, yang kedua syarat al-mutaba' al-ilm. Man asna wajhahu lillah, itu syarat ikhlas, tauhid, wa huwa muhsin, muhsin, bagus amalannya, syarat ilmu. Seseorang tidak mungkin muhsin tanpa ilmu, tidak mungkin beramal dengan bagus, dengan benar, sesuai yang diinginkan, sesuai syariat, tanpa mengilmui syariat dalam amalan itu. Jadi dia tidak mengilmui amalan yang dia kerjakan itu. Bagaimana ajaran syariat Muhammad SAW dalam hal amal yang dia kerjakan? Tidak mungkin dia bisa muhsin, tidak mungkin bagus amalannya, tidak mungkin benar amalannya. Kan begitu. Falahu ajruh, maka baginya pahala, 'inda rabbih, di sisi Rabbnya. Wala khawfun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Mereka tidak akan takut di akhirat nanti diberi Allah menganugerahi dia perasaan aman dalam hatinya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak gundah. Dalil yang kedua, dua syarat ini juga tergabung dalam firman Allah ayat 110 dari surat Al-Kahfi. Ayat 110 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ. Oleh karena itu, barang siapa, مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan Rabb, dengan Allah, Yang dimaksud di sini terjadi ini perjumpaan yang membahagiakan, yang penuh rahmat dari Allah, yaitu dalam jannah. Dalam jannah. Jadi salah satu dalil berjumpa dengan Allah, ahlul jannah akan berjumpa dengan Allah, yang akan melihat Allah. Artinya barang siapa ingin masuk surga jannah sehingga bisa berjumpa dengan Allah dalam jannah, syaratnya falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Amal saleh, amalan yang sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia hendaknya jangan menyekutukan dengan Rabbnya dalam beribadah. Jangan menyekutukan siapapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ini syarat ikhlas. Nah, setelah kita mendengar dalil-dalil ini semua, pada pembahasan berikutnya kita akan bahas lebih rinci lagi. Jadi syarat yang pertama yaitu syarat ikhlas. Ya. Apa yang membatalkan keikhlasan? Detail rinciannya, detailnya pembahasannya bagaimana? Kemudian syarat yang kedua adalah al-ilmu tabaah. Ya, dan yang menyelisih mutaba'ah. Ya, rinciannya kita akan pelajari lebih detail insyaAllah. Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi ta'ala wa'awni. Wal'an ilahuna naktafi. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.